Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Ada berapa jemaat yang mendoakan saya pagi hari ini, saudara? Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan perlu belajar untuk mendoakan hamba Tuhan mereka. Karena bukan hanya hamba Tuhan yang berdoa bagi jemaatnya, tetapi jemaatnya juga perlu berdoa bagi hamba Tuhannya. Supaya nanti khotbahnya jangan salah-salah, saudara. Ya. Jadi, saya ada baca dalam satu survei, mengapa alasan orang Kristen datang ke gereja? Surveinya bukan di Indonesia, surveinya di Amerika. Tetapi mungkin kita akan terkejut mendapatkan hasil yang tidak kita duga. Karena ada kurang lebih 10% yang cukup jujur dan mengisi, dia tidak tahu alasan dia datang ke gereja apa. 10% saudara cukup jujur. Saya rasa lebih dari 10% orang Kristen di Amerika tidak tahu sebenarnya mereka datang ke gereja untuk apa. Tetapi ternyata persentase yang paling besar rupanya mereka datang ke gereja bukan untuk belajar Alkitab, bukan untuk belajar firman Tuhan, tetapi adalah untuk bertemu dengan teman-teman. Jadi adalah satu hal yang mengejutkan bahwa pada zaman ini orang Kristen datang ke gereja bukan karena kebenaran, bukan karena Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan Anda pada pagi hari ini? Dengan tujuan apakah Anda datang ke sini? Apakah untuk belajar firman Tuhan? Oke, kalau begitu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami punya kesempatan yang indah untuk mempelajari firman-Mu. Dan kini Bapa, kami ingin supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami memberikan kami hikmat supaya kami dapat belajar dari firman-Mu. Dan apa yang kau ingin katakan kepada kami, sungguh dapat kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ketika saya mempersiapkan pesan pada hari ini, saya tertarik dengan kata belajar. Karena apa tujuan kita datang ke gereja ini adalah untuk belajar, saudara. Kita datang ke sini bukan untuk menikmati AC yang dingin, karena AC kita tidak begitu dingin. Kita datang bukan untuk ya bertemu dengan untuk berhura-hura, karena di sini tidak ada hura-hura. Tetapi kita datang ke sini, saudara, karena kebenaran. Anda datang ke sini karena Anda tahu di sini dikabarkan tentang Injil yang benar. Kita datang ke sini karena kita ingin mempelajari firman Tuhan. Jadi saya cari apa itu kata belajar artinya. Dan belajar itu adalah, saudara, menambahkan yang baru atau memodifikasi yang lama, yaitu pengetahuan kita. Atau kemampuan atau keahlian atau tentang suatu kepercayaan kita atau suatu nilai-nilai, itulah yang kita tambahkan atau kita ubah, saudara. Itu adalah belajar. Dan firman Tuhan ini memang adalah alat yang tepat yang Allah berikan kepada kita untuk mengubah, mendidik, dan mengajar kita. Nah, saudara, mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31 ayat 12 dan ayat yang ke-13, kita akan baca bersama-sama, saudara. Ulangan pasal 31 ayat 12 dan 13, kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, Ulangan pasal 31 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, ternyata saudara, di dalam Alkitab, rupanya Alkitab memberitahukan kita, memberi perintah supaya kita belajar. Dan setidaknya ada tujuh hal besar yang diperintahkan oleh Alkitab. Belajar. Kamu harus belajar. Dan pada pagi hari ini, kita tidak akan membahas ketujuh-tujuhnya, kita akan membahas yang pertama saja, yaitu belajar takut akan Tuhan. Belajar takut akan Tuhan, saudara. Jadi apa ini belajar takut akan Tuhan? Pertama kita akan lihat apa itu takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan bukan seperti kita ketakutan gemeteran, bukan kita takut lalu kita mau sembunyi, bukan saudara. Apa itu takut akan Tuhan? Coba kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8, saya bacakan kepada saudara ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat 13 berbunyi, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hampir sama juga saudara di pasal yang ke-16, Amsal 16 ayat yang ke-6. Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Dan sekali lagi di Mazmur 19 ayat yang ke-10. Mazmur 19 ayat yang ke-10, di situ dikatakan. Saya bacakan bagi saudara Mazmur 19 ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan itu suci. Jadi apa itu takut akan Tuhan, saudara? Takut akan Tuhan adalah menurut Alkitab menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Dan di dalam dunia yang semakin lama semakin terbalik ini, saudara, menjauhi kejahatan semakin sulit. Mengapa saya katakan bahwa dunia ini terbalik? Karena dunia ini ternyata tidak lagi memiliki apa itu suatu perasaan yang benar. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Justru yang salah jadi benar, dan benar jadi salah, saudara. Orang yang jujur dianggap bodoh. Kalau kamu jujur memberitahukan orang kesalahan orang lain, kamu akan dianggap kamu menyakiti hati orang lain. Kamu benci kepada orang itu. Tetapi justru kalau kamu berbohong, kamu justru cerdik, kamu baik hati, kamu menghaluskan keadaan dan lain sebagainya. Oh, dunia ini sebenarnya suatu dunia yang terbalik, saudara. Di mana dulu seharusnya orang yang telanjang itu merasa malu, saudara. Tetapi sekarang orang justru merasa, kenapa kalau saya tidak mempertontonkan apa yang saya miliki, aset saya, kelebihan saya justru bodoh. Ini dunia yang terbalik. Dan kita hidup di dalam dunia yang terbalik ini, saudara. Dan arusnya begitu kuat, mendorong kita, menarik kita ke arah kejahatan. Dan supaya kita melawan kejahatan itu, ini menjadi semakin sulit, saudara. Dan oleh sebab itu, dunia ini tidak takut akan Tuhan. Dunia ini sama sekali tidak takut akan Tuhan, saudara. Dan ketika manusia menolak Tuhan, apa yang terjadi? Maka kejahatan akan meningkat, saudara. Imoralitas meningkat. Barusan kita kedatangan tamu dari Inggris, Pastor Roger Tully. Dia adalah sebenarnya orang Amerika, tetapi dia misioneri ke Inggris. Dan dia bercerita di situ bagaimana orang-orang sudah gila, sudah terbalik. Bayangkan kalau orang yang menikah secara resmi, punya anak secara resmi di dalam nikah, itu justru dikasih pajak yang tinggi, saudara. Tetapi orang yang tidak kawin, yang cuma kumpul kebo saja dan memiliki anak di luar nikah, itu dianggap, oh ini single parent, ini kasihan ini anaknya ini, tidak punya dua orang tua, ini tidak usah dikasih pajak tinggi-tinggi. Malahan dikasih social welfare, dikasih uang sama pemerintah, saudara. Bukankah ini sudah terbalik? Ini karena mereka semakin lama semakin meninggalkan Tuhan. Dan apa yang tadinya benar, mereka bilang salah. Apa yang tadinya salah, mereka bilang ini baik. Dan kejahatan dan imoralitas meningkat. Maka kalau begitu, saudara, tidak heran jikalau orang tidak mau menikah, dan orang hanya menikmati free sex, dan punya anak di luar nikah, oh tidak apa-apa, nanti dikasih uang sama pemerintah. Maka imoralitas semakin meningkat, saudara. Dan kita baca baru-baru ini, ada satu kerusuhan di London. Mungkin mirip dengan kerusuhan kita di Jakarta di sini tahun 98. Tetapi di sana, saudara, polisinya bahkan tidak memiliki senjata sama sekali. Polisi bahkan cuma bawa pentungan, yang paling parah. Itu pun tidak semua polisi bawa pentungan, saudara. Anda bisa bayangkan betapa kerusuhan merajalela dan tidak ada yang bisa menghentikan. Karena dunia ini telah menolak Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan, saudara. Dan sulit bagi kita untuk menjauhi kejahatan. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjauhi kejahatan? Maka pertama kita harus mengenal dulu siapa Tuhan itu. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Ini harus saya tambahkan. Tak kenal maka tak takut, saudara. Tak kenal maka tak takut. Ketika orang Israel mereka berada di dalam Mesir selama 430 tahun, Mereka di Mesir selama 430 tahun, saudara. Mereka mungkin sudah melupakan apa yang dulu diajarkan oleh Yakub, nenek moyang mereka. Apa yang dulu diajarkan oleh ke-12 kepala, pendiri suku mereka masing-masing. Mereka sudah lupa. Dan Firaun, apa yang Firaun ketahui tentang Yehova, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Tidak ada. Tak kenal, maka tak takut, saudara. Oh, tetapi mereka belajar ketika Tuhan mengirimkan Musa ke situ. Dan satu tulah demi satu tulah datang menghantam Mesir. Dan itu memberitahukan kepada mereka kekuatan Tuhan. Sehingga mereka mengenal kekuatan Tuhan. Dan pada saat itu ditanamkan rasa takut akan Tuhan di dalam hati orang Israel, di dalam hati Firaun. Oh, tetapi mereka masih belum benar-benar takut akan Tuhan. Ketika Firaun berkali-kali mengeraskan hatinya, dia tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Akhirnya Tuhan kasih tulah yang terakhir, saudara. Anak sulung di Mesir semuanya mati, termasuk anak sulung Firaun sendiri. Maka Firaun berkata, pergi, jangan melihat mukaku lagi. Tetapi barusan orang Israel pergi, saudara, Tuhan mengeraskan hati Firaun lagi. Sebenarnya Firaun mengeraskan hatinya sendiri, itu dua hal yang sama. Firaun mengeraskan hatinya sendiri lagi dan dia mengirim kereta-kereta kudanya yang terbaik, saudara, dan dia sendiri memimpin mereka dan mengejar orang Yahudi. Dan ketika orang Yahudi sudah sampai tepi Laut Merah situ, dan di belakang mereka ada orang-orang Mesir yang mengejar, saudara. Orang-orang Israel pada waktu itu mereka belum sepenuhnya takut akan Tuhan. Padahal mereka baru saja melewati 10 tulah itu. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan dengan begitu kuat tangan Tuhan yang luar biasa menekan orang Mesir. Tetapi mereka masih berkata, oh Musa, kenapa engkau bawa kami ke padang gurun ini? Lebih baik engkau tinggalkan kami mati di sana. Tetapi Tuhan masih akan memberikan kepada mereka satu tanda lagi terakhir yang akan membuktikan kuasa Tuhan. Dan ketika Tuhan membelah Laut Merah itu dan orang Israel lewat, tetapi ketika orang Mesir mencobanya, mereka justru tenggelam di sana, saudara. Maka orang Israel di sanalah mereka tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan mereka sampai di kaki gunung Sinai, di situ di kaki gunung Horeb. Dan di situ Tuhan memperlihatkan kemuliaannya dan kekudusannya. Dan Tuhan perintahkan jangan ada orang satu pun yang mendekati kaki gunung itu. Binatang pun tidak boleh, karena kalau kamu mendekat situ, pasti kamu akan mati, saudara. Dan orang Israel melihat di situ ada satu cahaya yang menjadi gelap. Mereka melihat awan dan kilat dan guntur sambung menyambung, saudara. Dan mereka melihat betapa kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan lebih dari semuanya itu, mereka melihat kekudusan Tuhan. Mereka mengenal siapa Tuhan itu. Jadi takut akan Tuhan, saudara, sebenarnya adalah mengenal siapa Tuhan itu. Mengenal kekudusannya, mengenal keadilannya, mengenal kekuatannya. Dan mengenalnya sedemikian rupa sehingga kita takut, sehingga kita hormat, segan kepada Tuhan. Oh, ketika orang Israel mereka melihat kekudusan Tuhan itu, apakah ada takut akan Tuhan? Ada, Tuhan. Ada, saudara. Dan mereka berkata, oh, jangan kami yang berbicara, jangan Tuhan berbicara langsung kepada kami. Kami mati nanti. Musa, engkau saja. Musa, engkau yang naik ke atas gunung itu. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada kamu. Dan apapun yang Tuhan bicara, apapun yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Itulah takut akan Tuhan. Itulah mengenal Tuhan sebenarnya, saudara. Dan andai kata Firaun pun memiliki takut akan Tuhan, maka dia tidak akan binasa pada waktu itu. Tetapi itulah dunia ini, mereka tidak takut akan Tuhan, saudara. Dan takut akan Tuhan adalah mengenalnya dan menyeganinya sampai takut bersalah terhadap Tuhan. Kalau saya sampai mendekat ke gunung itu dan melanggar kekudusan Tuhan, saya pasti mati. Itu adalah takut akan Tuhan. Kalau kita tahu ada perintah Tuhan, seperti yang tadi kita baca di Amsal 8:13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kita menjauhi kejahatan itu. Kita mengenal apa yang Tuhan inginkan. Dan bukan hanya secara negatifnya saja, saudara, menjauhi kejahatan. Tetapi kita juga ada positifnya. Coba lihat di Ulangan pasal yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Ulangan pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12. Ini ada satu perintah Tuhan. Ulangan 10 ayat 12. Saya bacakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Takut akan Allah, apalagi yang diminta oleh Tuhan? tidak ada selain kamu takut akan Allah dan kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah takut akan Allah. Kita mengetahui siapa Tuhan itu, kekudusannya. Kita menjauhi kejahatan yang dibenci oleh Tuhan itu. Kita membenci itu juga. Dan kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan. Itu adalah takut akan Tuhan, saudara. Dan itu yang Tuhan ingin kita belajar. Belajar takut akan Tuhan. Maukah Anda pada pagi hari ini, maukah kita bersama-sama, saudara, belajar untuk mengenal Tuhan. Belajar untuk menjauhi, membenci kejahatan. Dan mengasihi Tuhan. Itu adalah takut akan Tuhan. Tetapi, saudara, belajar itu susah. Kata Salomo, banyak belajar melelahkan badan. Jadi harus ada insentif. Untuk apa saya belajar? Kalau anak-anak, saudara, kalau kamu juara satu tahun ini, wah, papa belikan kamu Nintendo, misalnya, ya. Atau papa belikan kamu sepeda. Itu insentif, sehingga dia satu tahun itu belajar dengan giat. Semester pertama, nilainya, wah, dapat sekian nih. Wah, ingat ya, kalau kamu nanti juara satu akhir tahun, papa belikan apa? Ada insentifnya. Jadi apa insentif kita belajar takut akan Tuhan, saudara? Apa gunanya bagi kita? Apa keuntungan takut akan Tuhan? Coba kita baca Mazmur 111. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Mazmur 111 ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hampir sama juga, saudara, di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang sangat terkenal di Amsal 1 ayat 7. Dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi di Alkitab ada 4 kali, saudara, dikatakan permulaan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Satu lagi di Ayub. Ayub 28. Ayat yang ke-28, saudara. Dikatakan di situ. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia Ayub berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Keuntungan pertama, saudara, insentif kita untuk belajar takut akan Tuhan adalah mendapatkan pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau Anda mengejar pengetahuan, kalau Anda ingin mendapatkan banyak pengetahuan, banyak ilmu, saudara, maka takutlah akan Tuhan. Oh, bukan sama sekali satu kebetulan bahwa kebanyakan ilmuwan-ilmuwan yang melakukan suatu pekerjaan penting dalam bidang mereka ternyata adalah orang-orang Kristen. Adalah orang-orang yang menjunjung tinggi Alkitab. Tentu Anda tahu Johannes Kepler. Siapa yang tidak tahu Johannes Kepler? Kepler adalah ahli matematika yang sangat hebat, astronom yang luar biasa. Dialah yang pertama kali merumuskan bagaimana jalur lintasan planet mengelilingi matahari dalam tata surya kita. Padahal dia tidak pernah keluar angkasa, tapi dia bisa menghitung bagaimana jalannya bumi mengelilingi matahari, bagaimana jalannya planet-planet lain. Ada elips dan lain sebagainya, dia bisa menghitungnya. Itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan. Siapa yang tidak kenal Isaac Newton? Newton, saudara, dengan 3 hukumnya yang terkenal. Semua orang yang sudah lewat SMP, lewat SMA pasti tahu siapa itu Newton. Ada yang benci kepada Newton, tapi ada juga yang mungkin suka kepada Newton, saudara. Nah, benci karena ini kenapa pelajaran Newton ini sangat susah, ini fisika ini. Tetapi, saudara, Newton ini, dia rumusnya, hukumnya dalam gravitasi umum begitu penting bagi fisika modern zaman sekarang. Mungkin Anda tahu juga Michael Faraday. Michael Faraday adalah yang bekerja di dalam bidang kelistrikan dan magnetisme, sehingga pekerjaan itu mengubah gaya hidup modern kita karena ada listrik, karena ada magnet, saudara. Nah, mungkin Anda tahu juga tentang Mendel, Gregor Mendel. Dia adalah rahib Katolik, tetapi rahib yang tidak ikut dengan dogma Roma Katolik. Justru dia lebih menjunjung tinggi, dia lebih membaca Alkitab, dan Tuhan berikan hikmat kepada dia sehingga dia menjadi bapak genetika modern, saudara. Atau mungkin Anda tahu juga Lord Kelvin. Di sini ada Kelvin, ya. Bukan Kelvin kita, tetapi Lord Kelvin. Dia adalah seorang fisikawan terkenal pada zaman dia. Kelvin, Stokes, dan Maxwell pada waktu itu adalah 3 fisikawan yang pada zamannya merupakan fisikawan paling terkenal dan paling penting pada waktu itu. Yang merupakan salah satu fisikawan yang pekerjaannya paling penting bagi fisika modern, saudara. Itu semua adalah orang-orang yang menjunjung tinggi Alkitab. Nah, bukan kebetulan Tuhan memberikan kepada mereka kepandaian dan pengetahuan dan hikmat. Sebaliknya saudara, orang-orang yang menolak Tuhan, lagi-lagi cerita dari Pastor Tuli, dia berkata bahwa anaknya yang umur 11 tahun itu lebih lancar membaca daripada anak-anak yang lulus SMA mau masuk perguruan tinggi di Inggris. Anda bisa bayangkan. Rupanya sistem edukasi di Inggris itu sudah sedemikian parahnya, bahkan mereka sampai SMA pun belum bisa membaca dengan lancar. Mereka mau masuk perguruan tinggi, tapi belum bisa membaca dengan lancar, saudara. Ini adalah negara yang telah menolak Alkitab. Negara yang telah berkata, kami tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menarik pengetahuan dari pikiran mereka. Menarik hikmat dari mereka. Contohnya Indonesia, saudara. Mengapa negara kita tidak pernah beres? Mengapa tiap tahun ada banjir di Jakarta? Mengapa kita tidak pernah bisa memiliki pemerintahan yang bebas korupsi? Karena hikmat yang ada di otak para pemimpin negara kita lenyap, hilang, saudara, ditarik oleh Tuhan. Mengapa? Karena negara ini menginjak-injak kebebasan beragama. Negara ini menolak Tuhan. Mungkin sebagian dari Anda masih ingat kejadian di Situ Bondo tahun 96. Ada lebih dari 24 gereja yang dibakar, saudara. Nah, salah satu gerejanya itu di dalamnya ada satu gembala dan keluarganya. 5 orang mati terbakar di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tidak ada. Pemerintah menutup sebelah mata, menutup dua belah mata, saudara. Dan tidak ada apa-apa yang dilakukan. Dan sejak saat itu, bahkan hingga hari ini, gereja banyak sekali, mereka dituntut memiliki izin. Sudah memiliki izin, tetap ditutup. Sudah dibalikan oleh Mahkamah Agama, tidak dipatuhi perintah Mahkamah Agung itu, saudara. Oh, luar biasa, negara ini merupakan negara yang sungguh jahat sekali. Nah, oleh sebab itu Tuhan tarik hikmatnya sehingga tidak pernah beres, tidak akan pernah baik, saudara, dan semakin hancur, karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi jika Anda ingin pengetahuan, saudara, takut akan Tuhan. Tetapi apakah hanya itu insentif kita? Tidak, saudara. Ternyata ada banyak sekali berkat-berkatnya. Saya bacakan kepada saudara Mazmur 112. Ini berkat-berkatnya, saudara, yang Tuhan janjikan. Bukan saya yang janjikan, saudara. Ini ditulis dalam Alkitab. Mazmur 112, saya bacakan ayat 1. Sebenarnya satu pasal penuh, tapi sepertinya cukup panjang. Haleluya, Mazmur 112 ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Oh, saudara, ini adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan masih ada lagi di pasal 128, saudara. Mazmur 128, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Oh, saudara, berkat Tuhan berlimpahan. Dalam Amsal pasal yang ke-10, Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, saudara, Amsal 10:27 saya bacakan bagi saudara. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Oh, saudara, saya bukannya ingin mengkhotbahkan sukses teologi di sini. Saya tidak berkata bahwa apabila Anda percaya kepada Tuhan, Anda pasti akan dapat umur panjang di atas 90 tahun, bahkan memecahkan rekor 100 sekian tahun. Tidak, saudara, bukan itu yang ingin saya katakan. Bukan berarti saya ingin mengatakan kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda pasti akan punya rumah di sana, rumah di situ, kemudian ada rumah di mana-mana, punya properti, kaya raya. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi berkat Tuhan ini, saudara, yang paling pertama adalah hidup yang kekal. Tetapi, rupanya Tuhan memperhatikan orang-orang yang takut kepada-Nya. Rupanya Tuhan memperhatikan orang-orang yang mengasihi-Nya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Seperti kata Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan memperhatikan, saudara, dan Tuhan memberkati. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa saya sekarang tidak kaya? Oh, Tuhan menyimpan berkat itu karena Tuhan yang paling tahu kapan ada masa kekeringan. Tuhan tahu kapan ada 7 tahun masa kelimpahan. Kapan nanti sesudah itu? Mungkin ada 7 tahun kekeringan. Dan Tuhan menyiapkan berkat kita tepat pada saatnya. Sehingga saudara kita pas-pasan. Saudara. Pas-pasan. Pas. Kalau misalnya pas perlu mobil, ya ada mobil. Kalau nanti pas kita perlu rumah, ada rumah. Seperti jemaat ini, saudara. Ketika kita pas membutuhkan gedung, Tuhan berikan. Kita pas membutuhkan piano, Tuhan berikan. Kita pas membutuhkan ini, pas membutuhkan itu. Ada terus, saudara. Dan Tuhan selalu mencukupi kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Ini adalah berkat yang Tuhan janjikan. Tetapi, saudara, hal-hal yang menjadi keuntungan ini, itu adalah insentif bagi kita. Dan seharusnya membuat kita bertanya, saya mau berkat-berkat Tuhan itu, saya mau menerima hikmat dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya saya belajar takut akan Tuhan? Kita bertanya sekarang, bagaimana caranya kita belajar takut akan Tuhan? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-17. Ulangan pasal yang ke-17. Saya bacakan, saudara, ayat yang ke-19. Ulangan 17 ayat yang ke-19. Itulah yang ada, yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Ini maksudnya kepada seorang raja yang nantinya akan diangkat oleh orang Israel. Dan haruslah haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, saudara. Cara pertama kita belajar takut akan Tuhan adalah dengan belajar Alkitab. Belajar firman Tuhan. Ini bukan suatu misteri yang luar biasa. Ini semua orang sudah tahu. Belajar takut akan Tuhan caranya dari mana? Ya caranya dengan belajar firman Tuhan, saudara. Tetapi rupanya belajar firman Tuhan ini bukan sebatas kita hanya baca-baca saja. Tetapi coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 11, beberapa pasal sebelumnya. Ulangan pasal 11, saya bacakan ayat 18-21. Ulangan 11, 18-21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberitakannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Saudara, rupanya Tuhan memberikan suatu perintah yang tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak berkata kepada orang Israel, ayo baca hukum Taurat. Ini hukum Taurat saya kasih kamu, baca. Tidak. Tuhan bilang apa? Menaruh perkataan ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Bukan hanya di dalam hati, saudara, tetapi di dalam jiwamu. Katanya mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan sebagai lambang pada dahimu. Ditaruh sebagai tanda di tangan dan lambang di dahi, saudara. Kemudian harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Menjadi lambang. Mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumah dan apabila engkau dalam perjalanan. Kemudian ketika sedang berbaring dan ketika engkau sedang bangun. Jadi dalam setiap saat, saudara, di pintu rumah, di tiang pintu rumah, dan di pintu gerbang. Jadi Anda mau masuk rumah, Anda mau keluar rumah, Anda lihat itu isi hukum Taurat itu. Dan itu menjadi suatu peringatan yang terus menerus, sesuatu yang diulang terus menerus, saudara. Dan itu dimulai, katanya apa? Diajarkan kepada anak-anak. Itu dimulai sejak anak-anak, sejak dini, saudara. Rupanya belajar firman Tuhan bukanlah hanya pada hari Minggu. Ayo kita datang, kita belajar firman Tuhan. Kita datang jam 9 pagi, ada sekolah Minggu dewasa, ada sekolah Minggu anak-anak. Ayo kita belajar. Sesudah itu Alkitabnya ditutup, ayo kita pulang, kita pergi ke mall, kita jalan-jalan, lihat nonton bioskop, dan lain sebagainya. Tidak. Belajar firman Tuhan adalah suatu proses yang diulang-ulang. Suatu proses yang dilakukan terus-menerus apabila engkau di rumah, dalam perjalanan. Makanya kita ada RBK, saudara. Sehingga kalau Anda di dalam mobil, jangan tune ke El Sinta atau kemana, saudara. Tune ke AM828. Ingat itu, AM828. Radio Berita Klasik. Tune ke situ, dalam rumah, dalam perjalanan, dengarkan itu, ada firman Tuhan di sana. Apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, itu adalah belajar firman Tuhan. Maka dengan begitu, saudara katanya, maka anak-anakmu akan takut, belajar takut akan Tuhan. Hanya dengan begitulah, maka anak-anak itu bisa tumbuh dewasa dengan perasaan segan kepada Tuhan. Dan mereka mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Kemudian, bagaimana lagi caranya? Adalah belajar dari pahlawan iman. Kita lihat Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal yang keempat, saudara. Ini ada ceritanya. Ini Yosua memimpin orang Israel melewati sungai Yordan. Sungai Yordan pada waktu itu adalah musim semi. Dan biasanya sungai Yordan pada musim semi itu adalah musim banjir tahunan. Karena sesudah musim dingin, es-es yang di pegunungan itu mencair dan airnya itu turun membanjiri sungai Yordan, saudara. Jadi airnya itu meluap dan cukup dalam dan cukup lebar. Dan orang Israel bertanya-tanya, bagaimana caranya kita bisa menyeberang sungai Yordan? Yosua pasal yang keempat, saya bacakan ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Sambung lagi di ayat ke-21, saudara. Ke-12, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, ayat 21, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Ini sama lagi, kemudian ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Oh, saudara, ada suatu batu, ada 12 batu. 12 batu besar yang ditaruh di tengah-tengah sungai Yordan itu. Memang pada waktu itu, mungkin sesudah airnya menutupi tidak kelihatan. Tetapi secara tahunan, air itu pasang surut. Dan kemudian akan terlihat. Dan itu menjadi suatu tanda peringatan sehingga setiap orang yang melihat, loh kok tiba-tiba di tengah-tengah sungai ada batu, ada 12 batu besar. Mereka akan bertanya, apa artinya? Dan itu menjadi suatu pertanda bahwa apa katanya? Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Itulah tujuannya, saudara. Ada suatu peringatan. Dan itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita bisa belajar dari pahlawan-pahlawan iman yang telah lebih dulu dibanding kita. Mereka yang telah berjuang lebih dahulu. Kita perlu belajar. Kita perlu mengetahui apa yang mereka perjuangkan. Apa yang mereka mati, demi apa mereka mati. Itulah yang akan mengobarkan semangat kita, memberikan kita kekuatan bagi iman kita. Sehingga apapun yang terjadi, saudara, kita ingat, oh dulu Pastor Wormbrand pernah mengalami hal yang lebih berat daripadaku. Oh dulu mungkin kita ingat Rasul Paulus pernah mengalami hal yang lebih berat daripadaku. Oh mungkin kita ingat lagi, oh Felix Manz pernah mengalami hal yang lebih parah daripadaku. Dan kita ingat semua orang itu, saudara. Dan itu menjadi tanda peringatan bagi kita. Supaya kita selalu takut akan Tuhan. Dan itulah yang hal yang kedua, saudara. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita belajar takut akan Tuhan? Adalah dengan tetap bersekutu di dalam jemaat. Tetap bersekutu. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-22. Ini ada ceritanya lagi, saudara. Yosua pasal yang ke-22. Ceritanya di sini, sesudah orang Israel, mereka yang melintang di tanah Kanaan itu mengobrak-abrik dan menghancurkan bangsa-bangsa di sana. Ada 3 suku yang memilih untuk mendirikan rumah mereka di seberang sungai Yordan yang lebih dekat ke Kanaan. Yang lebih dekat ke Mesir. Dan ketika itu mereka mendirikan satu mezbah di situ. Dan ketika orang Israel melihat bahwa, oh, ternyata suku Gad, Ruben, dan Manasye, mereka mendirikan satu mezbah di seberang sungai Yordan. Mereka berkumpul di situ dan mereka ingin memerangi ketiga suku itu. Dan kemudian di ayat yang ke-20, mulai dari ayat yang ke-21, ya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi, maksudnya mezbah itu didirikan, dengan maksud memberontak, atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari, anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Rupanya mereka memiliki satu hikmat di sini. Mereka takut. Di sini sekarang ada satu pemisah. Ada sungai Yordan yang besar. Memisahkan antara suku kami, suku Gad, Ruben, dan Manasye yang setengah ini, dengan sisa orang Israel yang lain. Mungkin nanti di suatu saat mereka akan bilang, oh kamu pisah aja. Kamu tidak lagi bagian dari Yehovah di sini. Oleh sebab itu mereka mendirikan satu mezbah sebagai satu peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi anak-anak mereka sendiri. Dan bagi anak-anak orang Israel yang lain. Supaya mereka jangan sampai dipisahkan dari Tuhan. Supaya anak-anak mereka tetap takut akan Tuhan, saudara. Kata kuncinya di sini, jangan sampai mereka dipisahkan. Mereka ingin tetap memiliki bagian di dalam Yehovah. Mereka ingin tetap menjadi satu kesatuan di situ. Dan itulah caranya kita tetap takut akan Tuhan, saudara. Yaitu jikalau kita tetap berada di dalam jemaat lokal yang benar. Jikalau kita tidak terpisahkan dari tubuh Kristus yang di sini ini. Saudara, jangan sampai ada yang menghalangi kita. Jangan sampai ada yang menjadi pemisah antara kita dengan pertemuan jemaat. Apakah itu hutang? Hutang piutang dalam anggota jemaat itu biasa, bisa saja terjadi. Tetapi jangan biarkan itu menghalangi kita datang kebaktian. Jangan biarkan mantan pacar menghalangi kita datang kebaktian, saudara. Oh, karena saya sudah putus, nanti saya akan lihat muka dia terus, lebih baik saya tidak datang ke gereja. Jangan biarkan itu menghalangi kita, saudara. Ataukah itu yang lain, saudara? Apakah itu perselisihan? Kurang paham, kurang sepaham dengan anggota jemaat yang lain. Jangan, saudara, jangan sampai ada apapun yang memisahkan kita dari pertemuan jemaat ini. Jangan sampai anak-anak kita berhenti takut kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa dan kita hilang koneksi dengan jemaat ini, saudara. Karena hanya dengan tetap bersekutulah di dalam jemaat lokal, di dalam tubuh Kristus di sini, kita bisa tetap takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami mempelajari sesuatu, yaitu bahwa Engkau ingin agar kami belajar takut akan Tuhan. Dan Bapa, biarlah kami di dalam segala kehidupan kami, kami menambah pengetahuan kami melalui membaca Alkitab. Kami juga belajar tentang apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah kami melakukannya, dan biarlah kami selalu ingat akan takut akan Engkau. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.